Wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hadratullah wa rasulih yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Masih kita membicarakan al-ashl tsani, dasar yang kedua dari landasan akidah Islam, yaitu ma'rifatu al-Islam bi adillati, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang definisi Islam, yaitu al-istisna billahi tauhid wal qiyam lahu bi ta'ah wal bara'atu min syirk wa an. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadah, dan tunduk patuh dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan siapapun itu. Kemudian penulis menyebutkan bahwa agama Islam ada tiga tingkatan, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Islam, Iman, dan Ihsan. Dan setiap tingkatan mempunyai rukun-rukun. Kemudian kita juga sudah membicarakan dalam martabat kumulat tingkatan yang pertama, yaitu Islam. Kemudian penulis menyebutkan rukun Islam. Kita sudah jelaskan juga apa itu rukun, kemudian apa itu rukun Islam beserta dalil-dalilnya. Rukun Islam yaitu rukun yang kita kenal selama ini, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, bayar zakat, dan berhaji kepada Allah. Nah, kemudian ini sudah sikap hati sebelumnya. Kemudian terus mengatakan dalil syahadat qauluhu ta'ala. Dalil syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini terus memulai menjelaskan tentang Islam dengan dalil-dalil. Mulai menjelaskan tentang Islam dengan dalil-dalil. Hanya ketika kita bicarakan Islam, maka kita bicarakan rukunnya. Rukunnya ada lima, itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini yang pertama yang dibicarakan oleh penulis, yaitu dari syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimun bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 18. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, dalil bahwa bersyahadat, mengucapkan syahadat adalah rukun Islam, dalilnya ini Al-Quran Surat Ali Imran ayat 18. Inti pendalilannya dari mana? Sebelum saya masuk kepada inti pendalilan, syahadat ahibati hafizakumullahu ta'ala artinya adalah khabarun qati'. Syahadat, jadi orang kan mengatakan mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat itu apa artinya? Syahadat adalah kabar yang pasti. Kabar yang pasti. Dan tidaklah diucapkan syahadat kecuali atas pengucapan dua kalimat syahadat. Itu garis bawahi baik-baik. Di dunia ini tidaklah ucapan syahadat kecuali atas pengucapan dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena dia adalah kabar yang paling pasti di atas muka bumi. Saya ulangi, arti syahadat adalah khabarun qati', kabar yang pasti. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang kedua, tidaklah diucapkan kata syahadat kecuali atas syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah diucapkan kata syahadat kecuali atas syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya pengucapan, penggunaan kata syahadat, saya bersyahadat, itu tidak akan pernah Anda dapatkan kecuali ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena dua kalimat syahadat ini adalah syahadat di atas muka bumi. Syahadat yang paling pasti di atas muka bumi. Dan sebab yang kedua, karena yang disyahadati tidak ada, yang disyahadati adalah yang paling agung, yaitu Allah Jalla fi'ula. Yang disyahati adalah yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah ucapan syahadat ketika diucapkan kecuali selalu tertuju kepada dua kalimat syahadat. Jadi kalau ada orang mengucapkan, ayo ucapkan syahadat, maka maksudnya itu dua kalimat syahadat. Tidaklah ucapan syahadat kecuali maksudnya adalah dua kalimat syahadat. Kenapa? Dua sebab tadi. Yang pertama, karena dia adalah persyahadatan yang paling pasti di atas muka bumi. Yang kedua, karena yang disebutkan dalam syahadat tersebut zat yang paling agung Allah Jalla fi'ula. Paham ini? Ya. Jadi ucapan syahadat itu tidak akan pernah ada diucapkan secara umum kecuali maksudnya adalah apa? Dua kalimat syahadat. Kenapa demikian? Karena dua sebab. Persyahadatan dua kalimat syahadat, persyahadatan yang paling pasti di atas muka bumi. Yang kedua, karena yang disebutkan dalam syahadat tersebut zat yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, perhatikan di sini, syahadat disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengandung ucapan orang yang bersyahadat dan kabar dari orang yang bersyahadat tersebut. Jadi syahadat, makanya saya sering mengatakan kalau ada orang yang masuk Islam gitu, saya tidak terlalu setuju dengan bersaksi. Saya bersaksi. Lebih baik diterjemahkan, saya bersyahadat. Karena menunjukkan keutamaan berilmu. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi dan juga seluruh kaum muslimin, terutama yang hadir di majelis ini, terus mintalah tambahan dari ilmu, karena itulah kekayaan yang Anda miliki, lebih berharga dibandingkan kekayaan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan untuk minta tambahan oleh Allah dibandingkan tambahan ilmu. Wa qul rabbi sallallahu alaihi wasallam, Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka jangan pernah bosan-bosan. Al-istizadatu minal ilm, minta tambahan dari ilmu. Dan jangan pernah merasa sudah cukup. Ustadznya itu-itu aja. Ilmu yang diajarkan itu-itu aja. Jangan. Sa'id bin Jubair mengatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allam. Fa idza dia merasa cukup, sudah tidak memerlukan, maka ketahuilah dia orang yang paling terbodoh. Maka teruslah menuntut ilmu agama. Jangan sampai bosan untuk menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena salah satu keistimewaan orang yang berilmu agama, digandengkan persyahadatannya dengan persyahadatan para malaikat dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat keistimewaan orang-orang yang berilmu, ya. Dan saya berpesan, menuntut ilmu bukan untuk ceramah di sini, enggak. Menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari diri. Sebagian orang kadang-kadang salah kaprah niatnya, menuntut ilmu agar bisa berceramah. Maka menuntut ilmu niatnya adalah mengangkat kebodohan dari diri dan dari orang lain. Ya, bukan niatnya untuk berceramah, megang mic di atas meja, di kamera sana sini, tidak. Tetapi untuk mengangkat kebodohan dari diri. Ya, ini hati-hati. Jangan sampai yang hadir ini futur, melemah menuntut ilmunya. Apalagi di masjid ini menuntut ilmunya mudah. Dari azan maghrib, sholat maghrib jam 7 sampai azan isya selesai. Ini pun tadi sudah diingatkan, jangan lawas-lawas. Buahnya belum pembukaan lagi. Cuma setengah jam, 35 menit saya lihat. Ya, jangan pernah bosan menuntut ilmu agama. Kalau ada kawan-kawan yang dulu hadir kemudian tidak hadir, ajak. Hei, kemana ikam? Ayo hadir. Nah, itu termasuk daripada man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala pelaku kebaikan tersebut. Ya, ya, hati-hati. Maka saya juga nasihatkan kepada pengurus masjid, panitia kajian, yang kadang-kadang dia yang menghubungin ustaz, dia enggak hadir. Ini seperti lilin. Ya, lilin membakar dirinya sendiri, sedangkan orang mendapatkan cahayanya, dia sendiri terbakar. Hati-hati, ya. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Salah satu yang membuat semangat ini, persyahadatan orang yang berilmu digandengkan dengan persyahadatan Allah dan para malaikatnya. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah wahda. Artinya, dan maknanya tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Makna yang tepat dari la ilaha illallah, makna yang sempurna dari la ilaha illallah adalah ini yang disebutkan oleh penulis. Yang bahasa Arabnya antum harus hafal. Pekan depan saya tanya. ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah semata. Ini makna dari la ilaha illallah yang benar. Di sana ada makna-makna yang menyimpang atau yang kurang sempurna. Lihat, maknanya la ilaha illallah perhatikan maknanya yang benar, ya, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Kenapa ini yang benar? Karena inilah arti yang paling tepat dari ucapan la ilaha illallah. Sebagian ada yang mengartikan dengan arti yang keliru, dengan tidak ada yang disembah atau Tuhan selain Allah. Lihat arti ini. Tidak ada yang disembah atau Tuhan selain Allah. Anggap tidak ada Tuhan selain Allah yang sering kita dengar. Maka arti ini kurang tepat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dinyatakan ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Lata, Uzza, Manat, sembahan-sembahan selain Allah. Seperti misalkan dalam surat An-Najm, surat An-Najm ayat ke-19 sampai 23. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Apakah kalian tidak memperhatikan Lata dan Uzza? Wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra, dan Manat yang ketiga. Alakumuz dzakaru wa lahul unsa? Apakah kalian memiliki Tuhan laki-laki dan mereka memiliki Tuhan perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan yang disembah selain Allah. Makanya ketika diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, ini kurang tepat. Sekarang bedanya apa dengan yang pertama dan yang kedua? Apa bedanya? Tidak ada. Nih, bedanya ini. Kata-kata apa? Berhak. Ini bedanya. Ya, tidak ada yang berhak disembah atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu bedanya. Kenapa kata-kata berhak ini penting? Karena di sana banyak Tuhan yang disembah, tapi semuanya tidak berhak. Semuanya sembahan-sembahan yang batil. Di antaranya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini sembahan-sembahan yang batil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya di dunia ada sembahan-sembahan selain Allah, tapi semuanya sembahan batil. Lihat, Allah menyatakan ada sembahan selain Allah, tapi sekali lagi sembahannya apa? Batil. Selain surat An-Najm ayat 19 sampai 23 tadi, Juga disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 110. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'u min yad'una min dunillah min syai lamma jaa'a amru rabbik. Arti ayat tersebut, yaitu karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan, tuhan-tuhan yang mereka seru selain Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ada sembahan selain Allah. Tetapi sekali lagi, sembahannya apa? Tidak berhak. Sembahan yang batil. Makanya tidak tepat kita artikan, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang tepat apa? Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil dari mana kata-kata berhak tersebut? Diambil dari surat Al-Hajj ayat 62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah dia yang hak, yang berhak untuk disembah. Dan sesungguhnya apa saja yang diibadahi selainnya adalah batil. Maka kalau kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah, ini mendustakan Al-Quran. Dan mendustakan realita yang ada. Ada orang menyembah salib, menyembah patung, menyembah sapi, menyembah macam-macam. Jimat. Maka arti yang tepat, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Silakan azan dulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana ati Muhammadan wa salatu wa barakatuh. Ya, perhatikan. Tadi poin yang penting yang kita harus perhatikan, arti yang benar dari la ilaha illallah. Penulis mengatakan tadi artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. Tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah semata. Ini arti yang benar, tidak ada yang berhak disembah ya, melainkan Allah semata. Atau kita tulis sebagaimana disebutkan oleh penulis, tidak ada yang disembah dengan hak, tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah. Ya, karena penggunaan kata haknya itu penting. Tidak ada yang disembah dengan apa? Dengan hak melainkan Allah semata. Lihat, ini arti yang keliru yang sudah kita katakan, tidak ada yang disembah selain Allah tanpa ada kata-kata apa? Hak. Ini bedanya. Ya. Dan sudah kita sebutkan bahwa kalau seandainya menggunakan arti seperti ini, tidak ada yang disembah atau tidak ada Tuhan selain Allah, maka berarti menyimpang dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu. Yang kedua, tidak sesuai dengan realita yang ada. Tidak sesuai dengan realita yang ada. Dan sudah kita sebutkan poin juga bahwa kata-kata dengan hak, ya, sebagaimana disebutkan tadi dalam surat Al-Hajj, surat keberapa? Surat ayat keberapa? Ayat ke 62. Dzalika bi'annallaha huwal haq. Yang demikian itu adalah karena Allah dialah yang hak. Wa anna ma yad'una min duni huwal batil. Sembahan selainnya dia adalah sembahan yang batil. Makanya kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada yang disembah selain Allah, maka ini tidak benar. Ada sembahan-sembahan selain Allah. Orang menyembah salib, menyembah sapi, menyembah patung, menyembah Yesus, menyembah Uzair, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ada sembahan selain Allah. Tetapi sembahannya apa? Batil. Paham ini? Hati-hati. Jangan sampai keliru dalam mengartikan. Ini akidah dasar seorang Muslim. Yang benar, tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah. Ya? Ada arti yang sering diucapkan oleh orang juga. Tidak ada pencipta selain Allah. Maka arti ini bukan salah. Arti ini benar. Enggak ada pencipta selain Allah. Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah bahwa hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan. Ini artinya enggak salah, cuma kurang sempurna. Kenapa? Karena arti ini tidak arti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya? Kenapa? Bukan arti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena orang-orang kafir Quraisy mereka meyakini bahwasanya pencipta Allah. Mereka meyakini pencipta itu adalah Allah. Kalau kita katakan tidak ada pencipta selain Allah, makna dari la ilaha illallah, berarti tidak ada bedanya kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid. Tidak ada bedanya. Paham ini? Ya. Artinya benar, tidak ada pencipta selain Allah. Tapi bukan ini yang diinginkan. Karena orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah, yang tetap dibunuh oleh Rasulullah karena yang tetap dianggap belum masuk Islam oleh Rasulullah, tetap meyakini ini. Apa dalilnya Ustaz mereka meyakini? Orang-orang kafir Quraisy meyakini ini. Saya sebutkan beberapa ayat. Yang pertama, surat Al-Ankabut, surat ke-26, ayat 29, ayat 61. Ini ayat menunjukkan bahwasanya orang kafir Quraisy meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Ya. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah, fa anna yu'fakun." Dan sesungguhnya jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah. Mereka di sini siapa? Orang kafir Quraisy. Allah. Mereka meyakini pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau di zaman sekarang ada yang meyakini pengatur pencipta selain Allah, ini lebih buruk, lebih rendah daripada orang-orang kafir Quraisy. Ya, kalau ada yang meyakini ada pawang hujan, ada yang meyakini ada pengatur pantai selatan, ada yang meyakini pengatur kuncen Gunung Merapi, maka ini lebih parah keyakinannya dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Karena orang-orang kafir Quraisy meyakini yang mencipta langit, bumi, menundukkan bulan, matahari adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanya Allah di akhir mengatakan fa anna yufakun. Maka betapakah mereka dapat berpaling dari jalan kebenaran? Maksudnya kalau sudah tahu Allah Maha Pencipta, semestinya mereka beribadah hanya kepada Allah. Ini kenapa mereka berpaling dari jalan kebenaran? Sudah tahu Allah Sang Pencipta satu-satunya, pengatur, berkuasa, kenapa dia tidak minta kepada Allah? Nah, itu dia. Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut juga ayat 63. Surat ke-29 ayat 63. Wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaqulunnallah. Dan sesungguhnya jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Tentu mereka akan benar-benar menjawab Allah. Mereka di sini siapa? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Ya. Surat Luqman, surat ke-31 ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Begitu juga di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 38. Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Sama artinya. Ya. Dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 9. Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Di dalam surah Az-Zukhruf juga ayat 87, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallah." Jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Kalian diciptakan oleh siapa? Sungguh niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka kurang sempurna kalau kita artikan tidak ada pencipta selain Allah. Artinya benar, memang tidak ada pencipta selain Allah, tetapi kurang sempurna. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy yang tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun berkeyakinan seperti keyakinan itu. Nah, ya, ingat baik-baik, ini poin dasar, sangat mendasar dalam akidah Islam, dalam akidah seorang muslim. Jangan sampai tidak faham. Tidak ada sembah yang disembah dengan hak selain Allah. Bedanya adalah kata-kata hak. Berarti sembahan selain Allah apa? Batil. Wallahu a'lam. Nah, masih ada sisa 4 menit. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah mereka yang terlahir dalam keluarga muslim harus mengucapkan kembali syahadat disaksikan muslim yang lainnya karena sebelumnya tidak mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya? Tidak. Karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Keluarga muslim yang melahirkan anak muslim, maka mereka tidak perlu mengucapkan syahadat. Ya. Yang jelas mereka wajib belajar ilmu agama yang benar. Apa hukum lengan baju menutupi atau melewati pergelangan tangan? Sebagian ulama mengatakan bahwa ada isbal pada kaki, ada juga isbal pada tangan. Ada isbal pada kaki, ada juga isbal pada tangan. Tetapi yang lebih ditekankan isbal pada kaki. Kemudian isbal pada tangan adalah ketika melewati seluruh tangan, bukan hanya sekedar telapak apa pergelangan tangan. Allahu a'lam. Tolong tips agar anak mau rajin belajar Quran karena dia suka main game. Anaknya sekitar usia 15 tahun. Ini bukan anak lagi. Bisa jadi bapak ini. Maka jawabannya ambil gamenya. Ya, ambil gamenya, ajari dia Al-Quran. Ya, mudah sebenarnya itu. Ya, ambil gamenya dan jangan dikasih lagi. Dan dikasihkan Al-Quran. Ya. Selamat berjuang. Karena itu kekeliruan kita sendiri. Untuk memberikan anak mainan yang dia terperdaya dengan mainan tersebut. Saya jujur ya, anak-anak saya tidak bisa nelpon. Nelpon kepada orang tuanya itu gak bisa karena gak pernah, gak tahu bagaimana memegang handphone. Maka jangan dibiasakan sesuatu yang buruk yang akhirnya kita nanti susah untuk mencegahnya. Salah satu kekeliruan adalah orang tua menyibukkan dirinya dengan sesuatu sedangkan dia memberikan kepada anak sesuatu yang menyibukkan anaknya. Akhirnya anaknya kecanduan. Kalau seandainya anaknya disibukkan dengan hal yang bermanfaat, bagus. Tetapi kalau seandainya anaknya disibukkan dengan sesuatu yang melalaikan dia, maka ini akan berat nantinya untuk merubah anak tersebut. Saya hanya bisa berpesan, sesuatu kebiasaan didapatkan dengan membiasakan. Bisa karena biasa. Maka biasakanlah untuk dekat dengan Al-Quran dan jauhkan dan biasakan jauhkan dengan hal-hal yang melalaikannya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana dengan wahdatul wujud yang diajarkan seorang yang tidak diakui sebagai wali songo dan sebagian mengakuinya sebagai wali songo yang bernama Syekh Siti Jenar selain 9 wali songo? Maka jawabannya, akidah wahdatul wujud, akidah menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Akidah wahdatul wujud, akidah kekufuran. Menyatakan bahwasanya Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Dan ini akibat terlalu dalam belajar ilmu filsafat dan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang sudah jelas kemudian disamarkan. Itu ilmu kalam. Allah jelas beristiwa di atas arsy disamarkan dengan macam-macam. Itu namanya ilmu kalam. Maka akidah wahdatul wujud, akidah kekufuran. Ini salah satu sisi buruk dari tasawuf. Yang salah satu ujung dari tarekat tasawuf adalah mereka berakidah wahdatul wujud. Dan itu tidak bisa dipungkiri oleh orang-orang ahli tasawuf. Karena Ibnu Arabi, Ibnul Farid, semuanya menyatakan seperti itu. Orang-orang yang merupakan panutan mereka di dalam akidah tasawuf. Apakah diperbolehkan dan hukumnya memakai yang berlafaz la ilaha illallah, memakai cincin mungkin ya, cincin yang berlafaz la ilaha illallah, maka jawabannya tidak perlu untuk memakai cincin yang berlafaz la ilaha illallah. Satu, karena belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memakai cincin tersebut nama beliau untuk stempel surat. Yang kedua, dikhawatirkan akan menghinakan ucapan agung kalimat tauhid la ilaha illallah, karena dibawa kadang-kadang ke tempat hal-hal yang najis ataupun tidak cocok dibawa lafaz-lafaz yang mulia di dalam tempat tersebut. Yang ketiga, dikhawatirkan seseorang akan memakai cincin-cincin yang lain yang dianggap bisa menahan dirinya dari mara bahaya. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang dokter perempuan bercita-cita ingin melanjutkan sekolah spesialis? Di satu sisi dia punya keluarga, suami dan anak yang harus diurusnya, dan di satu sisi dia mencintai pekerjaannya sebagai seorang dokter. Mohon nasihatnya. Maka jawabannya adalah tidak ada terlarang seorang wanita melanjutkan sekolahnya. Yang terlarang adalah apabila seorang wanita gara-gara melanjutkan sekolahnya dia melalaikan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu. Dan saya berpesan, Anda tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa Anda tidak jadi dokter spesialis. Tetapi Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak mengurus suami, tidak mendidik anak. Ini kalau seandainya diisyaratkan dari pertanyaan tadi bahwa kegiatan dia belajar menjadi dokter spesialis akan mengganggu aktivitasnya sebagai istri dan sebagai anak, sebagai ibu. Dan perlu diketahui, Anda sebagai istri, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada saudari muslimah, yaitu ketika beliau bertanya kepada seorang perempuan, bibinya Husain bin Mihsan, "Idza tub'alin," wahai perempuan, apakah kamu punya suami? "Na'am ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah, saya punya suami." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadapnya? Kemudian sang bibi menjawab, "Ma aluhu illa ma ajaztu anhu." Aku tidak pernah meremehkan untuk melayani suami kecuali yang aku sudah tidak sanggup. Lihat, yang diwasiatkan oleh Rasulullah bagi seorang perempuan adalah melayani suami. Kemudian beliau mengatakan, "Kai aina anti unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Wahai perempuan, perhatikan bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Dan saya katakan, seorang perempuan surganya melayani suami. Bahkan sebagian istri kadang-kadang dia berdiri di samping suaminya sambil menunggu. "Iya, Bah, ada lagi yang bisa saya bantu?" Sambil menunggu. Bagaikan pembantu. Itu surganya istri. Itu surganya istri. Maka kalau Anda wahai para jomblo mendapati perempuan seperti itu, bisa dideteksi sebelum dinikahi, nikahi segera. Ya. Itu surganya istri. Sampai dia nunggu di samping kita. Begitulah surganya istri. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Innama huwa jannatuki wa naruki." Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Maka kemudian juga statusnya sebagai ibu, maka saya katakan, Anda wahai saudari muslimah akan ditanya oleh Allah tentang status Anda sebagai ibu lebih dahulu ditanya oleh Allah dibandingkan anak Anda ditanya oleh Allah tentang baktinya kepada Anda. Orang tua akan ditanya tentang kewajibannya terhadap anaknya lebih dahulu dibandingkan anak ditanya oleh Allah kewajibannya terhadap orang tuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. "Al mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladih." Seorang perempuan pemimpin di rumah suaminya dan penanggung jawab atas anak-anak suaminya. Wallahu alam. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwa orang tua ditanya dulu atas anaknya sebelum anaknya ditanya atas orang tuanya. Jadi ada istilah anak durhaka, tapi jangan lupa ada orang tua durhaka juga. Di rumah saya sekitar 30 meter ada langgar, tetapi di dalamnya ada foto orang yang dianggap soleh. Dan sekitar 250 meter dari rumah saya ada juga langgar, tetapi di sampingnya ada kuburan. Di langgar manakah yang saya bisa sholat agar bisa berjamaah? Olah langgar seorang. Maka jawabannya, ahibati hafizakumullahu ta'ala, yang jelas berjamaahlah di tempat, di masjid yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Baik itu foto-foto orang saleh ataupun kuburan. Dan tetapi kalau menimbang-nimbang antara dua hal tersebut, maka foto lebih ringan dibandingkan kuburan. Karena foto lebih jelas hadisnya. Rasulullah sallallahu kuburan lebih ringan daripada foto. Karena kuburan lebih jelas hadisnya bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusalliya ilal qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk salat menghadap kepada kuburan. Menghadap di sini tidak mesti harus kuburannya di depan, tetapi di sekitar area tanah langgar atau tanah musalla atau tanah masjid tersebut. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.